Mitra Bisnis, kabar24.com menulis terkait pengangkatan Roy Suryo menjadi Menpora baru, mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra mengungkapkan dirinya sering merasa heran dengan cara Presiden SBY memilih pejabat negara. Dia mengatakan, menteri-menteri justru harus meringankan tugas Presiden. Menteri tidak cakap, ngawur, dan kontroversial justru bikin repot dan turunkan wibawa Presiden. Katanya kalau menteri goblok, yang ngangkat lebih goblok lagi. Negara jadi dagelan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik Cipta Lesmana. Pak Cipta, apa komentar Anda? Bahwa seorang mantan menteri, seorang pengamat, seorang anggota DPR memberikan tanggapan terhadap Roy Suryo, itu sah-sah saja. Betapapun pedas, betapapun keras kritiknya itu sah saja. Ini di negara demokrasi, ya. Tapi kadang-kadang kritik kecaman itu kadang-kadang diselimuti oleh motif tertentu, oleh tujuan tertentu. Nah, saya nggak mau menuding apa tuh motif Yusril menghantam SBY begitu keras. Saya tidak mau, gitu ya. Itu kan urusan Yusril. Tapi saya katakan sah-sah saja. Apalagi memang Roy Suryo ini tidak punya pengalaman, tidak punya latar belakang sama sekali di bidang olahraga atau kepemudaan. Dan Roy Suryo secara jujur sudah mengakui itu. Saya tidak punya latar belakang di bidang olahraga dan kepemudaan. Tapi menurut saya, penetapan Roy Suryo oleh Presiden Yudhoyono sebagai Menpora baru menggantikan Andi Malarangeng adalah keputusan yang tepat sekali. Saya selalu ngomong apa adanya. Ini kali menurut saya SBY cerdas. Sebelumnya disebut-sebut calon paling santer adalah Ramadan Pohan. Saya berdoa waktu itu, mudah-mudahan Ramadan Pohan tidak ditunjuk sebagai Menpora. Justru kalau Pohan ditunjuk, itu keputusan yang ngawur dari Presiden Yudhoyono. Ya, beri kesempatan sama saya. Jadi Roy Suryo ini tepat bahwa Roy tidak punya background, tidak apa-apa. Kenapa saya katakan tepat? Pertama, Roy relatif masih muda. Pos Menpora haruslah dari generasi muda. Ya, 40 lebih itu masih muda artinya. Itu yang pertama. Supaya dia bisa menjiwai apa aspirasi anak muda. Yang kedua, Roy ini orang pintar. Ya. Saya enggak, bukan bela Roy, bukan. Roy orang pintar, orang cerdas, dan gesit. Dia cepat belajar. Saya tahu karena saya cukup lama ya mengamati Roy Suryo. Dan Roy punya, yang ketiga, Roy punya integritas. Begini, Roy ini kader Demokrat. Roy sering sekali diminta pendapat mengenai masalah yang terkait IT. Masalah terkait misalnya sadap-menyadap, film, gambar, asli atau tidak. Itu Roy Suryo sering dimintain pendapat. Yang saya katakan Roy punya integritas, dia beberapa kali dia mengkritik perilaku sesama anggota Demokrat. Nah ini hebat. Roy Demokrat, tapi dia berani mengkritik sesama anggota Demokrat. Contohnya Angelina Sonda. Terkait dengan kontroversi penggunaan BB. Angie mati-matian mengatakan, saya menggunakan BB semenjak 2011. Waktu itu bocor gambar-gambar, ada gambar Angie lagi telepon menggunakan BB. Lalu jatuh ke Roy Suryo. Roy Suryo mengadakan penelitian. Kesimpulannya, Angie sudah menggunakan BB jauh sebelum 2011. Kesimpulannya, gambar atau foto yang dijepret oleh wartawan, saya lupa wartawan mana itu, tentang Angie sedang telepon menggunakan BB, itu adalah gambar asli, bukan rekayasa. Artinya apa? Angie bohong tentang penggunaan BB. Artinya apa? Roy berani mengkritik sesama anggota Demokrat. Jadi, saya yakin sekali bahwa Roy akan cepat belajar mengenai masalah apa? Konflik bola, mengenai peningkatan prestasi olahraga kita, mengenai kepemudaan. Jadi saya yakin Roy kan cepat. Dia cek, dia cepat dengar sini, dia minta advis ini ya. Sebetulnya menteri atau presiden tidak perlu orang terlalu pintar. Tidak, kalau kita mau jujur. Yang harus pintar, yang harus kuat adalah staf inti. Jadi kalau Anda tanya saya dengan tegas mengatakan keputusan SBY ini kali tepat dan cerdas, mengangkat Roy Suryo sebagai Menpora baru. Demikian pakar komunikasi politik Cipta Lesmana, saya Wendy Lim.